Pedih hati ini tiada obatnya. Sudah, cukup sudah, jangan kau sakiti lagi. Bunga, bunga sutra putih yang kini telah kusam. Tiada bersinar, tiada cemerlang, sesuram hatiku. Biduk, biduk cinta karang, pecah remuk redam. Meski telah ku pendam dalam gejolak tak. Jangan kau hiasi dengan kata-kata. Biarkan begini, biarkan berakhir. Ku relakan sudah. Tiada cemerlang, sesuram hati.